سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dengarlah. Tak dengar, tak dengar depan sikit. Ya. Baik, alhamdulillah. Tak maaf lewat sikit. Janji kita pasal 5 setengah kan. Jadi lewat 5 minit. Kita nak bicarakan sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum hakam dalam kita bersama dengan masyarakat bukan muslim. Gunakan dalam kita bersama-sama dalam masyarakat bukan muslim. Kebetulan kita hampir dalam hidup dalam suasana masyarakat majmuk, dan minggu depan ada perayaan Christmas, kemudian ada sambutan tahun baru Cina. Yang dulu ada sambutan di Pavali. Maka di sini asas yang penting untuk kita bersama dalam masyarakat Muslim, masyarakat bukan Muslim, ialah ada perkara yang dibenarkan dalam agama dan ada had, ada limit yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Iaitu Ustaz nak fokus satu perkara saja, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita menyambut ataupun menghadiri perayaan-perayaan bukan Muslim. Dan masa di Pabani baru ni ada dalam surat khabar, dia tunjuk 3 orang kalau tak salah, 2 perempuan, 1 lelaki, muka depan duduk bersimpuh, duduk elok lah di atas lantai, dan di hadapan tu ada satu tempat bakaran api tu, duduk dalam keadaan hormat. Jadi nama dia tu nama orang Islam, 2 orang Islam, seorang bukan Islam, seorang agama Hindu. Jadi tajuk surat khabar tu lebih kurang menceritakan keharmonian hidup beragama, keharmonian hidup beragama di Malaysia. Jadi tajuk tu cantik, bagus ya, keharmonian hidup beragama. Tapi masalah dia ialah ada had yang dibenarkan dan ada had yang tidak dibenarkan. Iaitu kita duduk depan api itu, hidup dalam keadaan hormat, dalam keadaan menghormati api tersebut. Kalau kita duduk belah Eropah, duduk dalam negara yang ada musim sejuk, kita masuk dalam rumah, ada api pendinding tu, kita datang letak api, tangan apa? Sebab api itu bukan api sembahan, api itu nak bagi panas badan kita. Jadi tu buat itu tak apa, tak ada masalah. Bukan sembah tu, nak ambil panas apa api tu kan? Tapi Ini api sembahan. Kita tiangkat tangan, bukan ambil apa, nak ambil berkat api tu. Sebab api tu dewa, api tu Tuhan, api tu cahaya. Ini satu perkara yang tak boleh, tak dibenarkan dalam agama kita. Sebab itu asas yang penting ialah bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ketujuh, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa la yarda li'ibadihi al-kufra. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha bagi hamba-hambanya perkara kufur. Surah Az-Zumar ayat 7. Wa la yarda li'ibadihi al-kufra. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha bagi hamba-hambanya al-kufra, akan kekufuran. Tapi kufur berlaku, kafir itu berlaku, berlaku dengan izin, dengan kehendak daripada Allah Ta'ala. Sebab semua itu berlaku dengan masyiatillah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi redha tu, Allah Ta'ala tak redha perkara kufur, Allah Ta'ala tak redha perkara syirik, Allah Ta'ala tak redha terhadap perkara-perkara maksiat. Itu satu nas dalam Quran. Manakala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita tahap untuk kita mencegah perkara maksiat, perkara mungkar. Yang pertama, kita lihat maksiat, man ra'a minkum mungkara, sesiapa yang melihat maksiat, sesiapa yang tahu satu-satu perkara maksiat, fal yughayyirhu bi yadih, hendaklah dia ubah dengan tangan ataupun dengan kuasa dia, tangan ataupun kuasa dia. Fa illam yastati' fa bi lisani. Tahap yang kedua, Nabi kata kalau tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, dengan lidah bagi nasihat dan sebagainya. Tahap yang ketiga, kalau tak mampu, fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak mampu juga, hendaklah diubah dengan hati. Macam mana nak ubah hati? Orang tak tahu, kita orang tak tahu. Kita jalan je kan, tengok orang maksiat main judi, tengok orang tak sembahyang, tengok orang tutup, tak tutup aurat dan sebagainya, semua maksiat. Tengok orang syirik, sembah, tak sembah Allah dan sebagainya, itu mungkar, maksiat, kufur kepada Allah. Tapi Rasulullah kata, kalau tak mampu ubah dengan tangan, dengan kuasa, tak mampu ubah dengan lidah, dengan nasihat, bagi kalbi, maka kena ubah dengan hati. Jadi ubah dengan hati itu makna engkar, tidak redha terhadap perkara tersebut. Tidak redha terhadap perkara itu, kerana Allah Ta'ala tak redha pada perkara maksiat, perkara kufur. Maka Rasulullah suruh kita ubah dengan hati dengan doa dan engkar perkara tersebut, tidak redha terhadap perkara tersebut. Dan Rasulullah kata, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, itulah tahap selemah-lemah iman. Jadi engkar dengan hati selemah-lemah iman. Sambungan kepada hal itu, kalau dengan hati tak ada engkar juga, tidak ada lagi iman selepas daripada itu kan. Ada hadis, sambungan ada hadis. Jadi tidak ada iman lagi kalau dengan hati tak ada apa-apa. Jadi nas Quran kata Allah Ta'ala tak redha perkara kufur. Rasulullah suruh kita ubah tahap demi tahap, paling lekeh, paling koman dengan hati kita. Kalau dengan hati pun tak ingkar, dengan hati pun ada redha terhadap perkara maksiat, perkara mungkar, dibimbangi tidak ada iman. Maka berasaskan beberapa nas Quran yang lain dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul satu kaedah yang disebut oleh para ulama kita, ar-ridha bil kufri kufrun wa bil ma'siyati ma'siyatun. Ridha dengan perkara kafir hukumnya kufur. Kufur ni bahas sikit, rosak akidah. Rosak akidah nampak lembut sikit, nampak macam tak kepiak lagi, nampak rosak akidah, tercalar sikit akidah, ada lagi iman lagi. Itu kalau bahasa lembut terjemahan. Tapi kalau terjemahan tepatnya, kufur lah, rosak, kafir lah. Kafir, redha dengan perkara kafir, kafir. Redha dengan perkara maksiat, maksiat. Kita tengok orang minum arak, kita redha, tak apalah minum arak. Yang penting dia minum duit dia sendiri, apa semua halal, halal pula, duit halal kan. Kita redha tak ada masalah. Yang penting dia tak mabuk, bawa kereta elok, tak terbabas sana sini, okey lah, tu tak ada apa kan. Tengok orang tak semayang, kawan kita tak semayang dan sebagainya, tak apalah dia tak semayang kan. Untuk tuan tu, dia taubat lah kan. Semayang pun kadang-kadang tak dapat idah sangat pun. Kita mula redha dengan harap orang tak semayang, redha terhadap perbuatan maksiat tu. Kita tengok orang buat syirik kepada Allah, tak apalah, yang penting dia jadi baik. Dia nak jadi Kristian ke, dia nak jadi agama Hindu ke, dia nak ikut Buddha ke, dia nak jadi orang Islam ke, dia tak mau ikut mana-mana agama ke, tak apa, tak ada masalah. Yang penting jadi baik. Kalau jadi orang Islam pun jahat, buat apa? Jadi orang Islam semayang tapi mencuri, buat apa? Jadi orang Islam puasa tapi fitnah orang macam-macam, buat apa? Baik jadi Kristian, baik kan, tak mencuri dan sebagainya. Dia mula anggap semua agama sama aja, tak ada masalah. Semua agama sama aja, tak ada masalah. Ini masalah ni. Sebab dia ingat baik itu yang penting. Akidah tak penting, baik itu penting. Baik itu penting, baik memang penting, tapi akidah penting, lagi penting. Orang Islam yang Islam, iman ada, tapi jahat, ya, kejahatan itu dosa, dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena hisab. Tapi masalah kalau tidak ada iman, kebaikan yang dilakukan itu akan tenggelam, akan tak nampak dengan sebab syirik, kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh redha. Lalu kawasan Batu Kir tengok orang bersembah dan sebagainya, lalu pergi kedai tengok ada toko warna merah dan sebagainya, aku tak redha terhadap perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak ubah tak boleh. Takkan nanti pecah kan, kan? Nanti bom Batu Kir tu tak boleh. Salah, salah, tak boleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diceritakan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab dia Tanzimul Islam lil Mujtama', penyusunan Islam bagi masyarakat, penyusunan Islam bagi masyarakat, bagaimana Islam susun masyarakat. Syekh Muhammad Abu Zahra menceritakan bagaimana satu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar lalu jalan, masa itu dia jadi khalifah kalau tak salah, dia nampak lambang salib dipenuhi dengan debu. Lambang salib gereja tu dipenuhi dengan debu. Bahkan dia ada orang bali, wallahu a'lam. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar ambil kain, dia tolong lap lambang salib tu. Musihkan balik lambang salib. Musihkan. Itu perbuatan Sayyidina Umar. Sebab dia nak menghormati. Ini hak. Ini hak. Tapi dia tak redha terhadap perbuatan tersebut. Jadi masalah kita, kita punya benci kepada seseorang, kita kadang-kadang kalau kuil kita sembelih kepala lembu kita baling kepala lembu dalam kuil. Sebab kita tahu orang Hindu tak makan lembu. Orang Hindu hormat lembu. Dia tak akan bunuh lembu, dia tak akan sembelih lembu. Jadi macam mana kita nak timbulkan kemarahan? Kita sembelih lembu, kita buang dalam kuil. Sebab tahulah kita tak tahu siapa buat kan, tapi peristiwa itu berlaku. Barangkali orang Hindu buat, Allahuakbar, barangkali orang Islam buat. Apa buat tayang tak baik. Lepas tu je setengah orang dia buang kepala babi dalam masjid. Dia tahu orang Islam tak boleh dengan babi, dia buang kepala babi dalam masjid. Jadi orang tidak menghormati Islam, tidak menghormati masjid, dan ada juga orang Islam tidak menghormati kuil, sanggup buang kepala lembu dalam kuil. Kita lihat perbuatan Sayyidina Umar, dia ambil kain, dia tolong lap balik lambang salib. Kenapa? Kerana dibimbangi ketika itu barangkali ada orang Islam yang mengotorkan lambang salib tersebut. Tetapi adakah dia reda? Dia tak reda terhadap perbuatan tersebut. Itu beza. Kita nak jaga keredaan kita tu. Kenapa? Kerana Allah tidak reda terhadap perbuatan itu. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Innad din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Maka apa pemahaman yang menyamaratakan semua agama? Nak jadi Islam pun tak apa, nak jadi Hindu tak apa, Kristian pun tak apa, tak mau ikut mana-mana agama pun tak apa. Ataupun kita kenali dengan pahaman pluralisme agama, pahaman ini pahaman yang tidak kita terima. Kalau kita nak terima semua agama nak jadi baik, Islam pun suruh jadi baik, Kristian pun suruh jadi baik, Hindu suruh jadi baik, itu kita terima dari sudut akhlak, okay. Tapi dari sudut akidah tidak sama. Dari sudut syariat tidak sama. Asal sama sini sudut akidah tak sama. Kenapa? Kerana agama yang diradai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sebab itu pahaman yang menganggap semua agama sama ni bahaya. Sebab apa? Sebab satu, akidah dah rosak. Yang kedua, kalau nak kahwin pun tak perlu tukar agama. Islam ada Kristian, lelaki Islam dengan perempuan Kristian boleh kahwin, atau lelaki Islam dengan perempuan Hindu. Sekali kahwin kat masjid, akad nikah pegang tangan tu imam. Sekali lagi kahwin kat kuil, boleh pusing api 7 kali, tawaf 7 kali. Semua agama sama aja. Kita kahwin kat masjid sekali, kita kahwin kat kuil sekali. Ikutlah mana dulu, tak ada masalah. Sama aja kahwin. Tak perlu tukar agama. Perempuan Islam boleh kahwin dengan lelaki Hindu. Akad nikah sekali kat masjid kerana perempuan Islam, pusing api 7 kali, tawaf 7 kali kerana lelaki ni Hindu. Tak perlu tukar agama. Anak-anak ikutlah. Ikutlah anak jadi Islam pun tak apa, nak jadi ikut agama Hindu tak apa, nak jadi Kristian pun tak apa, tak ada masalah. Tanya hasil persamaan semua agama. Jadi dari sudut akidah kita tak boleh menyeluruh. Sudut akidah kita boleh kerana agama yang diradai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam masalah nikah, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا تُنْكِحُ. Apa beza ya tankihu dengan tunkihu? وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ kau wala tunkihul musyrikin. Tunkatan tankihul musyrikin. Wala tankihul musyrikin, janganlah kamu lelaki Islam berkahwin dengan lelaki kafir. Hatta yu'minu, hinggalah lelaki kafir masuk iman, beriman. Bila lelaki kafir tu beriman, lelaki Islam boleh berkahwin dengan lelaki kafir tadi. Itu bacaan dalam wala tankihul. Beza tu, sarah tu, sarah. Nakaha yankihulain, ankaha yankihulain, fa'ala yaf'ilu, af'ala yuf'ilu. Wala betul lah. Lagi wala wala tankihu, wala tunkihu. Ayat apa tu? Surah Al-Baqarah tu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minan khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulai yad'una ila subhanallah. Jadi kalau wala tankihul musyrikat, janganlah kamu lelaki bernikah dengan perempuan kafir. Hinggalah mereka beriman. Yang seterusnya, wala tunkihu, janganlah kamu wahai lelaki menikahkan anak kamu ke yang dalam wali kamu tu, walian kamu tu, al musyrikin, dengan lelaki kafir. Menikahkan seorang wanita dengan lelaki kafir, wala tunkihu. Nah, jadi nas tu jelas, tak boleh kahwin berbeza agama kecuali golongan ahli kitab je, lelaki Islam dengan perempuan ahli kitab. Sama ada nak tafsir di kitab di sana, itu perbezaan pandangan para ulama lah. Kalau kat kita sini, kita tak terima lah ahli kitab. Mana tidak ada ahli kitab lagi lah di Malaysia. Kristian tu kita tak anggap sebagai ahli kitab, kan, sebab dia dah seputus lama. Tapi barangkali dengan Arab dia masih terima lagi. Nah, itu tak apalah, perbezaan fiqah itu. Tapi ini sudut syaraknya, sudut syariat, tak dibenarkan berkahwin sudut perbezaan agama. Tapi kalau dah akidah sama, semua agama sama, dia akan timbul masalah sudut syariat juga. Sebab itu masalah-masalah yang berlaku di belah Indonesia. Sebab apa? Sebab dia semua anggap semua agama sama. Quran itu tak ada apa-apa. Quran itu sebagai buku sastra, akan diceritakan Quran itu boleh dipijak, Quran itu boleh dikoyak, tidak ada masalah apa. Buku sastra ini, buku lama, tidak ada nilai ilmu, tidak ada nilai hukum dan sebagainya. Mana akal kita boleh mengatasi Quran, akal kita boleh mengatasi Quran. Dan kalau tak ada Quran pun tak apa. Nah, itu setengah-setengah pahaman di sebelah sana. Dan masalahnya yang bawa pahaman guru-guru agama, dosen-dosen, dosennya din lah, din, guru-guru besar, profesor-profesor bidang tafsir, bidang hadis di Indonesia, di IAIN, Institut Agama Islam negeri, ada beberapa orang yang terlibat dalam masalah ni. Terlibat dalam masalah ni, buat keluar-keluar semua agama ni. Ini masalah yang berlaku. Jadi setelah itu kita balik pada masalah asal ke kita tak boleh repot terhadap agama kafir, kita tak boleh repot terhadap perang tibur. Cuma apa kali ada orang tanya tentang masalah kita nak hadir perayaan orang bukan Islam, rumah terbuka, kita nak ucap Merry Christmas, boleh ataupun tidak. Jadi asas pertama, kalau kita nak hadir, asas pertama, aku tak reda. Itu kena ada. Asas pertama. Aku tidak reda terhadap Christmas, Christian, aku tak reda. Sebab dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau hadir tu hadir bukan tujuan untuk membesarkan agama. Hadir bukan tujuan untuk membesarkan agama, bukan bertujuan untuk memuliakan agama. Kerana sebahagian ulama dalam aliran mazhab Hanafi menyatakan sesiapa yang menghadiahkan sebiji buah tembikai, man ahda bitbiqa, sesiapa yang menghadiahkan sebiji buah tembikai kepada seorang bukan muslim sempena perayaan dia, pada contoh sempena Christmas kita hadiahkan sebiji buah tembikai kepada orang Kristian, orang Kristian, dengan tujuan, dengan niat nawa itu untuk memuliakan agama tersebut, untuk memuliakan perayaan tersebut, perayaan keagamaan tersebut, hukumnya disebut bakal dekat para maka telah kafir, atau masa lembutnya telah rosak akidahnya, telah rosak akidah, gimana lembut, gimana kasarnya, yang tepatnya telah kafir, kufur. Sebab dia bagi hadiah tu, bagi hadiah tu lah. Tapi tujuan tu, kerana nak memuliakan. Bukan tak ada bagi hadiah, boleh. Kita bagi hadiah dengan tujuan dakwah. Kita bagi hadiah dengan tujuan business. Kalau kita bagi ni, tak dapat projek. Business ni mana jelas kena bagi hadiah. Ahli politik dia kena bagi. Kalau tak bagi, bidang ni. Dia kena bagi. Kita bagi tu boleh, tapi jaga ni. Aku bagi ni bukan kerana agama, bukan nak memuliakan agama, tapi kerana masalah kemasyarakatan. pasal sosial, hubungan kita dengan masyarakat. Perayaan kita dia bagi, perayaan dia kita pula bagi, itulah. Jadi syarat pertama, aku hadir bukan kerana reda, tak reda dengan agama kafir. Yang kedua, aku hadir ini bukan bertujuan nak membesarkan memuliakan agama. Yang ketiganya, hadir itu hadir, jangan hadir ketika mana upacara kufur itu berlangsung. Upacara syirik itu berlangsung. Ketika mana dia kahwin, cuma contoh kahwin, kita hadir. Ketika mana dia pusing hati tujukkan dulu. Kita pun itu tepi tempat ibadat itu. Sebab apa? Sebab ketika itu kemurkaan Allah sangat besar. Ketika Allah sedang disyirikkan. Kita hadir ketika mana dia buat upacara. Duk bawa kabadi itu. Naik atas. Atas. Batu kek kan. Tak boleh hadir. Kita hadir bila selesai upacara tu, kita hadir di hotel sekian. Kita hadir di dewan masyarakat sekian. Kita hadir di apa ni, dewan-dewan mana-mana kan. Tempat terbuka. Tapi tak ada kaitan lah dengan ibadat lah. Ibadat habis lah. Selesai lah. Ibadat habis lah. Bukan hadir ketika mana dia buat upacara tu, kita hadir sama-sama tengok. Sebab apa? Sebab ketika itu kemurkaan Allah sangat-sangat besar. Kerana Allah sedang dikufurkan, disyirikkan. Secara jelas. Maka kita kena jauh daripada tempat tersebut. Kita tak boleh berkongsi agama dengan mereka, kita tak boleh berkongsi ketika mana mereka melaksanakan upacara keagama mereka. Tapi mereka bebas untuk melaksanakan tu, tapi kita tak boleh berada di situ. Ini antara syarat yang perlu kita jaga supaya agama kita, i'tiqad kita, keimanan kita tidak terjalan ataupun tidak rosak dalam kita nak meraih, bukan main, nak menghadiri upacara perkahwinan ataupun upacara rumah terbuka sebenar perayaan agama bukan Islam. Ini antara asas penting yang boleh saya sebutkan berkenaan topik yang kita bincangkan berkenaan fiqah berinteraksi dengan non-Muslim. Cuma saya nak sebutkan bila sebut fiqah, dia bukan satu perkara yang muktamad. Fiqah ni dia boleh berubah. Kalau kita sebut syariat, dia tak boleh berubah. Syariat confirm, pasti. Sebab fiqah ni kepahaman. Sebab tu kita ada fiqah Imam Syafi'i, fiqah Imam Malik, fiqah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Fiqah. Jadi ada setuju, ada tak setuju dan sebagainya. Tapi syariat kembali balik pada Quran. Yang jelas dalam Quran tu tak boleh ubah. Jelas dalam Quran tak boleh ubah. Tapi fiqah boleh berubah lagi. Fiqah boleh berubah. Itu asas penting yang perlu kita. Wallahu a'la wa'alam bisawab. Saya nak buka soalan. Oh, tadi sering tadi saya cakap panjang-panjang. Ya. Ya, dia tidak reda ni di hati kita, tapi muka kita tidak ada masalah, boleh bermanis. Kita hadir tu, ya kita hadir rumah terbuka ya. Takkan kita nak dengan wajah masam, salam dengan dia, dan peluk dia sikit, dan itulah muka mana lah. Tapi dalam hati itu kita nawai itu dari awal, aku tak reda ni dengan perkara kufur ni. Kita tengok kawan kita main judi, kita tak reda, tapi kita boleh kawan dengan dia, boleh berkawan dan sebagainya. Tapi aku tak reda perbuatan main judi, dan aku kawan dengan kamu ni niatnya nak ajak kamu supaya tidak lagi bermain dengan judi. Ini mana boleh apa ni, boleh senyum lagi, tidak ada masalah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan ada golongan tak mau masuk, nak masuk Islam tapi syaratnya tak mau sembahyang. Syarat tak mau sembahyang. Masuk Islam tapi tak mau sembahyang. Letak syarat pada Nabi. Apa Nabi buat? Diceritakan bahawa Nabi letak syarat pula. Letak syarat, kamu kena duduk di kawasan masjid Nabi selama 10 hari. Kamu nak masuk Islam tapi tak mau sembahyang. Nabi letak syarat, kamu kena duduk masjid Nabi selama 10 hari. Tak sampai 10 hari, mereka datang jumpa Nabi bagi tahu kami nak sembahyang. Kami nak sembahyang. Itu bijak Nabi. Nabi tak marah, tak mau sembahyang, tak apa, dia buat syarat, tak apa. Nabi nak ajak dia nak ubah dia cara lambat sikit. Kamu duduk kemah kawasan Masjid Nabi selama 10 hari. Maghrib ketika itulah tengok macam mana Nabi semayang, tengok sahabat semayang, tengok tolong-nolong dan sebagainya. Dia rasa nak semayang balik. Tak sampai 10 hari. Itu cara Nabi. Maghrib ketika mereka kemah itu Nabi sampaikan dakwah lagi, ajak semayang lagi, kan, tunjukkan semayang yang mudah dan sebagainya. Tak sampai 10 hari. Ada dua cerita kan, seorang Tengku Sultan, Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni antara Sultan Kedah yang alim dan paling warak. Sultan Abdul Hamid, Allah yarhamnya. Tapi dia tak sembahyang. Dia sebelum dia jadi warak ni, sebelum jadi warak, dia tak sembahyang. Bila tak sembahyang, ulama-ulama di Kedah tu bising. Ulama-ulama pondok bising, ulama-ulama yang datang ke istana bising. Apa tak setuju dengan perbuatan Tengku Sultan tak nak semayang. Bila ulama-ulama di sini, Tengku Sultan Abdul Hamid pun bagi tahu beta nak semayang. Tapi dengan satu syarat. Beta nak semayang hari Jumaat saja. Minggu sekali. Semayang baru tak nak semayang. Jadi beta minta supaya dikeluarkan satu fatwa membenarkan Tengku Sultan hanya solat hari Jumaat saja. Tengku Sultan tidak. Dia minta fatwa dikeluarkan. Jadi ulama-ulama tak wani keluar fatwa. Kami tak wani keluar fatwa sebab itu dah berlawanan dengan Quran kan. Apa hadis Rasulullah 5 sekali tari. Jadi Tengku Sultan tak boleh semayang lagi sebab ulama tak boleh ikut cakap dia. Akhirnya datang seorang ulama tanya kepada ulama ni, boleh tak Tengku Sultan nak semayang seminggu sekali saja? Ulama ni kata boleh, tak ada masalah. Tapi dengan satu syarat. Tengku Sultan kena datang hari Jumaat awal dan kena duduk depan mimbar khatib di macam khutbah, kena duduk kat situ, kena datang awal duduk depan dengar khutbah. Jadi Tengku Sultan sono lah dia semayang seminggu sekali. Tapi dia tawal katalah suara pukul 1 barangkali pukul 12 tu sampai lah sampai tu depan. Tak sampai setahun, tak sampai setahun Tengku Sultan beritahu beta nak semayang sehari semalam lima waktu. Sebab apa? Sebab khutbah zaman tu dia bukan cerita baik turun ni. Dia cerita kalau bulan maulud, Rabiul Awal cerita kasih sayang pada Nabi, kita kena ikut Nabi. Masuk bulan Rejab cerita Isra Mi'raj. Korang tak semayang ni, empat kepala lah apalah. Tanya lah. Tokoh Sultan tu dengar, aku tak semayang. Masuk bulan Ramadan cerita semayang terawih, fadilat puasa dia, orang tak puasa gini. Cerita buat zakat, orang tak keluar zakat, dosanya begini-begini. Kan? Cerita ulang itu lah. Kan khutbah Jumaat tahun berapa puluh tahun yang lalu kan, macam tu lah. Jadi dapat hidayah dia tak nak semayang. Lepas tu lah dia mengaji, jadi orang-orang alim di kalangan Tengku Sultan ialah Sultan Abdul Hamid. Sampai keramatnya tu, sampai orang buat pula gantung gambar Tengku Sultan kalau buka kedai makan. Yang tu tak boleh lah pula, itu kurapat lah pula. Itu tak bukan salah Tengku Sultan, itu salah orang tu lah. Salah orang. Percaya kepada gambar tu. Tak boleh. Percaya kepada gambar tu tak boleh. Wallah. Ya. Ya. Kongsi raya. Kongsi raya. Dia tu kongsi raya satunya kadang boleh, kadang tak boleh. Kongsi raya tu. Kita tak boleh raya dia. Sebab raya bagi kita hanya dua sahaja. Aidul Fitri dan Aidul Adha. Sebab itu dalam hadis, sahabat menceritakan bahawa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Ansar merayakan perayaan. Perayaan yang tertentu, dua hari. Rasulullah tanya, hari apa ni? Sahabat beritahu, kami ni raya lama dah raya ni. Gembira. Rasulullah kata, Allah Ta'ala telah ganti dua hari tersebut dengan dua hari yang baru, iaitu Aidul Adha, Aidul Fitri. Gantilah. Maka selepas Rasulullah kata tu, sahabat-sahabat tidak lagi merayakan menyambut dua hari zaman jahiliah dulu. Tinggalkan terus. Sebab apa? Sebab hari raya hanyalah Aidul Adha dengan Aidul Fitri. Yang lain tu bukan hari raya lah. Yang lain tu hari kebesaran saja. Macam kita sambut Isra Mi'raj, hari kebesaran saja. Hari peristiwa penting, tapi bukan hari raya. Maulud Nabi, Maulidur Rasul, sekadar nak mengenang Rasulullah. Kebetulan pada bulan Rabiul Awal. Kadang tu. Tapi bukan hari raya. Ini hari raya kita nak sambut maulud Nabi. Tak ada. ayat 2 je. Yang lain tu hari kebesaran. Tarikh-tarikh penting dalam sejarah Islam. Nak mengenang peristiwa sekian, mengenang peristiwa sekian, tapi bukan bukan hari-hari. Jadi masalah depa ayat kita mereka bukan muslim merayakan hari raya kita, tak apalah. Kita nak pergi raya dia tak boleh. Tapi kalau sekadar kebetulan tarikh tu sama. Tarikh tu dulu berlaku raya dengan Deepavali hampir sama. Kemudian nak buat sambutan di sikit, rumah terbuka, berkongsi. Buat sekali senang, 5 kos. Yang tu tak kenapa. Sebab dia tidak ada kaitan dengan agama lagi dah. Rumah terbuka dia tak ada kaitan dengan agama. Dulu kita tak ada rumah terbuka raya, tak ada. Rumah kita sentiasa terbuka. Raya pertama, kedua tu terbuka. Jadi yang bang ni, ni budaya baru. Orang Hindu pun tak ada budaya rumah terbuka. Kristian pun tak ada. Tapi ini budaya baru yang tak ada kaitan dengan agama. Cuma nak merapatkan hubungan tu. Nah, jadi dibuat bersama. Kebetulan hari ni raya Antum Seteri. Minggu depan di Pabali, kita buat sekali. Maknanya buat satu majlis sama-sama. Namanya Depa Raya. Itu tidak ada masalah. Tapi bukan kita nak rayakan perayaan mereka. Itu majlis rumah terbuka. Jadi konsep itu tidak ada masalah. Cuma takut dia salah faham, kita boleh merayakannya. Kita tak rayakan perayaan tersebut. Kita tak rayakan ya. Ada dua ya. Rayakan. Wallahualam. Makanan halal-halal. Boleh makan. Boleh melawat. Tapi elakkan ketika mana perayaan dia berlangsung. Sekarang ni tak ada apa, kita nak pergi melawat. Nak pergi tengok apa yang ada dahulu. Ataupun kita nak pergi lawan pertandingan jogging naik dahulu, turun balik. Tak ada masalah. Ketika tengah semayang. Ada. Yang tu bukan upacara yang besar lah. Bukan upacara yang besar, kecil dan tu. Jadi kita bila tengok lepas semayang tu, kita jauhkan sikit lah. Kan dalam hadis Rasulullah kata, kalau kita lalu tepat kena azab, kita lalu dalam keadaan menangis kan, sebab tempat tu kena azab. Jadi tempat-tempat ni tempat yang dimurkai oleh Allah. Kita nak lalu nak tengok, nak belajar apa yang ada dalam tu, apa upacara dia buat. Jadi kita boleh tengok tu lah, nak tengok. Jadi itu tujuan kita. Jadi kita anggap memang tak ada upacara agama. Kalau ada pun sekadar adalah seorang-orang pergi bayar nazar ke apa lah. Jadi kita naik lah. Tapi ketika mana di Pabani dan Taipusan, kita tak dekat lah tempat tu. Sebab seluruh kawasan tu digunakan sebagai tempat ibadat bagi mereka. Bila bukan tarikh perayaan tu, hanya naik di atas tu saja yang bayar nazar. Boleh. InsyaAllah dibolehkan. Sebab Sayyidina Umar pernah masuk dalam gereja. Pernah masuk dalam gereja untuk berjumpa dengan paderi. Dan ketika itu barangkali ada orang datang untuk duduk kan. Tapi saya nak bagus tempat lain. Tapi dalam silang gereja lagi. Masih dalam gereja. Bila dia sembahyang, saya nak keluar dari gereja. Bukan tak ada sembahyang gereja, boleh. Tapi saya nak umat takut orang Islam lepas itu akan ubah gereja itu jadi masjid sebab saya nak umat sembahyang di situ. Saya nak keluar sembahyang di tempat lain. Jadi boleh. Saya nak umat, karena ada tujuan, tengok tujuan, nak bincang dan sebagainya. Jadi kita hadir itu kerana apa? Kerana nak buat perbandingan agama, nak tahu lebih jelas. Kita mengaji muqaranatul adyan. Kita nak tahu apa yang ada kat batu kev, apa yang ada kat kuil ni. Maksudnya kita nak pergi jumpa dengan Sami tu, tanya lagi lebih jelas tentang agama dia. Kali kita baca buku, kita nak tanya lagi kepada dia. Kita nak pergi tengok pesan Ayah Pin yang Sami disembah kat situ. Sembah sujud kaki Ayah Pin, kat mana tempat dia. Niat kita tu kita ni, insyaAllah. Ya. Dalam satu masjid solat berjamaah dua imam tak boleh. Tak, maksud tak boleh ni ialah bila mana imam rasmi ada, tak boleh buat dua jemaah. Imam rasmi dah ada, dia tengah sembahyang, tak boleh buat jemaah lain. Bila imam rasmi habis, orang datang lambat buat sembahyang ni dah 10 orang. Lepas tu sebelah sana ada tiang, orang tak nampak sembahyang kat sini kan. Dia buat jemaah lain, itu tak apa. Itu tak menimbulkan perpecahan. Ini masalah imam rasmi dah ada, dilantik dah. Masjid sekian, imam dah ada dah. Kita tak mahu ikut imam, kita buat jemaah lain. Itu hukumnya salah, hukumnya haram. Tak dibenarkan sebab perpecahan berlaku. La jama'atan itu masjid. Tidak ada dua jemaah dalam masjid. mana bila imam masih ada. Eh? Sebab itu kes yang berlaku di Masjid Ar-Rahman Mesti Melaya tu, mereka tak mau ikut imam tu, imam yang rasmi tu. Apa nama imam maksud tu? Jadi ustaz yang datang mengajar pun terikut-ikut, tak mau ikut imam tu. Bukan saya, ustaz lain yang datang mengajar tu. Jadi saya datang mengajar tu, saya tak ikut pokok yang ngaji ni, yang jemput ni. Saya kata kita kena ikut imam ni, kita kena ikut imam ni, ini imam rasmi. Cara mereka buat macam mana? Masa imam tengah semayang, mereka tak semayang, duduk belakang. Bila imam habis, assalamualaikum warahmatullahi, mereka belakang Allah berallah berkomat semayang di belakang dengan niat tak mau nak ikut imam tu, kerana beza mazhab politik. Ini satu perkara yang tak boleh, sebab beza mazhab politik macam mana pun, dia masih agama dengan kita, masih saudara kita, masih seakidah dengan kita. Patutnya kalau tahu tu tak salah. Kalau tahu tak ada jemaah ni, kita ikut jemaah yang dah ada lah. Ini masalah tak tahu ni, tiang sah sana, tiang sah lah ni, yang tak tahu. Jadi dua jemaah tu ini imam rasmi. Jadi ke yang berlaku tu, kalau tengok dalam dalam tahun 60-an, 70-an tu, ada dua imam cerita tu, gambar tu. Imam ni bagi salam, imam ni tengah semayang lagi. Tu ada berlaku. Jadi benda tu tak sepatutnya berlaku. Ya, boleh berbeza mazhab politik, tapi bukan berbeza agama, masih lagi satu akidah. Siapa jadi imam ikut lah. Semayang besar, walaupun dia fasik, barangkali kita ingat dia fasik dan sebagainya, tak ada masalah dia ikut. Sebab Islam nak jaga jemaah tu, nak jaga perpaduan, nak jaga kesatuan. Perpaduan tu korang fobia pula, kesatuan umat Islam tu Islam nak jaga. Ya, Islam nak jaga. Jadi ke yang berlaku dalam soal Bahari Terengganu tu tak patutlah, kalau benar-benar berlaku tak patut berlaku. Dan masyarakat ulama yang terlibat kena perbetulkan kepahaman masyarakat. Tak boleh. Tak boleh. Jadi sebagaimana mufti Perak fatwa kan, insyaAllah itu pandangan yang betul lah. Pandangan yang baik untuk kita amalkan, nak jaga persatuan umat Islam tu. Ya. Itu yang suajan yang kita berkata. Ya. Dalam masalah ni, kita tengok kehalalan makanan itu. Bila makanan itu disediakan halal, boleh pergi. Boleh pergi. Dia tidak ada masalah, sebab sifat haram wujud ni, dia bukan haram zat. Dia haramnya haram sifat. Haram babi, haram zat. Buat macam mana pun babi itu, masak tom yam ke, panggang ke, buang minyak, dia tetap haram, sebab haram dia haram zat. Tapi kalau duit, haram dia haram sifat. Okay, saya menang judi, duit itu haram. Haram bagi saya sebab sifat, dan duit itu datang dari saya dengan sebab judi. Tapi kalau saya bagi kepada kamu semua, halal, sebab kamu dapat pemberian daripada saya. Duit pemberian tak ada halal. Jadi daripada haram tu, haram zat, dia bertukar sifat dia menjadi halal. Jadi harus. Kita tahu kawan kita menang loteri, tidak tak pernah belanja, tapi dengar-dengar cerita menang tu, terus dia buat kenduri kesyukuran. Cara fiqahnya tidak ada masalah, kecuali kalau warak tu sahabir lah. Kalau hukum biasanya, dia buat kenduri belanja kita makan, duit tu datang, makanan tu datang dengan belanja yang halal, boleh. Kalau lagi bagus, maknanya lagi banyak saringan tu. Lagi banyak saringan tu maknanya duit tu lagi bersih sifatnya. Okey, duit judi dibagi kepada seorang ni, orang ni bagi kepada orang ni, itu lagi penyulingan duit tu, lagi bersih lah. Itu duit yang haram, kerana haram dia sifat. Jadi duit haram bukan maknanya dibakar, dimusnahkan, tidak. Haram kepada siapa? Kepada orang. Jadi dia kena bagilah, bagi kepada masjid, bagi kepada rumah anak yatim, bagi kepada kawan-kawan. Jadi bagi kepada kawan-kawan, kawan belanja kita makan balik. Itu haram di kita, kita bagi kawan, kawan belanja kita makan. Halal kita makan. Sebab duit itu kawan kita punya, kita bagi balik dia. Kan? Walaupun duit judi haram bagi kita, kita bagi kepada dia, boleh dia belanja kita makan. Halal. Ha, jadi haram itu haram sifat, bukan haram zat. Kalau haram zat tak boleh. Dia tak akan berubah. Ah, kalau warak tu sabilah. Kalau keadaan biasa, tetah biasa, boleh habis. Wallah. Sebuah gereja tu selesai dah. Dengan kisah tu kesultan selesai dah. Dia bukan serbu, dia hanya pergi siasat. Siasat. Tanya balik apa semua eh. Barangkali dia tidak ada usaha nak mengkristiankan secara langsung. Kerana Kristian ni dia bukan nak mengkristiankan kita, cuma dia nak nak bagi kita ragu-ragu dengan Islam. Sebab bila mana kita ragu-ragu dengan Islam, iman kita dah rosak lah. Jadi sebagai pihak yang bertanggungjawab, pihaknya dia kena siasat lah. Bila ada duit, satu dia siasat, barangkali dah usaha nak memutatkan. Yang kedua, dia kena ambil orang Islam tu bagi bantuan, masuk balik bagi bantuan yang sepatutnya orang yang terlibat tu dan juga orang yang lain. Barangkali terlepas pandang kes ni. Jadi dengan titah tu konsultan selama mana kes tu selesai, patutnya tutup lah. Maknanya ada usaha nak memurtadkan orang Islam, tapi kita tak ada dakwah, tak ada bukti cukup, kan selesai habis, tutup. Tak perlu diperpanjangkan lagi. Tapi masa tu kita kena usaha lah, bagaimana kita nak sampaikan bantuan-bantuan kepada orang yang berhak di kalangan orang Islam. Jadi patutnya selesai. Cuma jadi isu sebab Profesor UAE bantah pula. Patut dia tak bantah. Kalau nak bantah, bantah cara dia. Nah. Kerana apa? Kerana sebelum tu dia tak beritahu. Setiap usaha Tunku Sultan begitu, Tunku akan berkita. Lebih kurang 10 hari. Lepas tu baru Tunku berkita. Masa 10 hari tu kenapa dia beritahu tak boleh? Dia tak beritahu, dia tak boleh. Tunku tak ada kita. Maknanya, dia tunggu tunggu kita baru dia kata tak boleh. Patutnya 10 hari tu bagi tahu sebelum tunggu kita. Jadi menyebabkan jadi masalah. Patutnya kita kena hormat lah. Sebab tunggu sultan, dia satu institusi yang perlu kita jaga. Yang perlu kita hormat. Institusi, bukan peribadi, institusi. Tunggu sultan, dia bertanggungjawab jaga agama, agama, pentadbiran dan sebagainya. Eh, kalau kita nak tegur, tak setuju, ada saluran yang sampaikan elok-elok, bukan kita hebohkan Tunku Sultan salah lah apa, tak patut. Sebab orang akan jatuhlah satu institusi kita, habis, rosak. Kita institusi zakat salah habihan, kita hentam institusi zakat, orang pun tak jaya institusi zakat, tak bayar zakat. Patutnya kita jaga institusi zakat, kita tegur kesilapan dia. Yang baik kita kata baik, yang salah kita kata salah, caranya elok. Institusi kena jaga, kalau tidak rosak. Seloknya tak salah. Kalau bergambar-gambar tu dekat patung-patungnya, satu gambar patung, satu masalah bergambar tu masalah kan. Yang kedua patung tu lambang agama. Jadi seelok-eloknya tak salah. Elak lah. Kalau nak bergambar lain lah, kita bergambar lah. Lain lah. Tak ada upacara agama lah kan itu. Seeloknya tak sah lah. Tak patutlah bergambar dengan patung-patung tu. Sepatutnya lah. Susah juga nak jawab. Sebab kadang-kadang kita pergi Mesir, dia ada patung, patung Fir'aun tu, patung Firani tu. Kita tak gambar belakang tu. Sebab dia, tapi itu bukan sembahan lah kan. Jadi patung ni patung sembahan lah. Patung sembahan. Jadi takut jadi jadi fitnah pula, kita seolah-olah kita reda pula dengan patung-patung sebut. Ha, jadi seolah-olah cari angle yang lain, sudut yang lain yang tidak ada patung-patung yang disembah tu. Kalau kalau dewan memang tempat tu memang tak ada dah, siapa untuk masjid tak ada, maknanya dibebaskan siapa nak datang. Kalau kita pergi tengok belah Singapura tu, dia ada tempat ruang untuk meditasi. Ruang meditasi tu siapa nak sembahyang cara Islam sembahyang, siapa nak bertafakur tafakur lah. So dia sekalikan benda tu di Singapura, depok Singapura kan. Jadi orang lain tak ada lah biasanya. Orang Islam pergi semayang situ, tapi agama lain pun masuk. Dia nak terpakur kat situ, nak buat cara ibadat dia. Yang tu tak jadi halangan lah pada kita. Sebab itu tempat mudah untuk kita solat ketika itu kan. Barangkali hotel antarabangsa contoh kata, dalam Malaysia tak ada lah, barangkali luar negara dia buat macam tu, kita pergi semayang je lah, tidak ada masalah kan? Ataupun kita kursus mana-mana, memang tempat semayang tak ada, dia khaskan ni, nah tempat siapa nak semayang, semayanglah. Semayanglah cara agama masing-masing. Kita semayang cara kita lah, dia semayang cara dia. Eh? Itu tidak ada masalah. Solat, kita pergi musolat. Boleh, boleh juga kalau kita nak sembahyang, boleh. Dengan tujuan dakwah, dengan tujuan dia melihat bagaimana cara kita solat. Barangkali lepas tu dia tanya lagi, kenapa kita solat, kenapa kita buat macam ni, macam ni. Itu peluang untuk kita berhuraikan agama kita, dan kita boleh hurai pula perbandingan dengan agama dia. Kami sembah Tuhan yang satu, kamu sembah Tuhan yang lain, gini, gini, gini. Jadi barangkali tu nak buka, bukan nak ketuk topik perbincangan, sebab nak bincang pasal agama ni payah. Bincang pasal bola tak ada salah, itu common, boleh, semua boleh bincang. Badminton, hiburan, semua kita bincang. Tapi masalah agama tu payah kita nak. Jadi kita datang duduk tapi tunggu baik kapal kan tanya, awak agama apa? Payah ni kak. Jadi barangkali kita nak jadikan itu sebagai modal untuk kita mulakan topik perbincangan dengan agama. InsyaAllah boleh. Jadi landasan landasan untuk bincang masalah. Tapi kita kena kemah lah, kita kena kemah lah, kita kena tahu Islam semua. Dan kita tahu, kita nak bincang pasal Kristian, kita tahu Kristian kena mengaji dengan Ahmad Didat, macam kuku Syed Ahmad Didat ataupun Syed Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Nak tahu pasal Hindu, carilah Hindu pasal Hindu dan sebagainya. Ya, ya. Dia orang Islam, dia tak akan tolak hudud. Dia tolak ni kerana tolak masalah politik. Sebab itu hudud yang tak boleh ditolak tu hanya sikit saja, iaitu hudud yang ada dalam Quran. Itu tak boleh tolak. Iaitu hudud ni ada tiga saja yang sepakat para ulama. Mencuri, berzina, qazaf. Mencuri potong tangan, berzina sebat 100 kali, qazaf sebatnya 80 kali. Yang tu je. Yang lain tu khilaf para ulama. Hatta murtad pun Setengah ulama kata hudud, setengah ulama kata bukan hudud. Jadi kalau kita tengok menolak hukuman bunuh terhadap murtad tidak ada masalah, sebab dia bukan hudud yang disepakati oleh para ulama. Kita menolak perincian yang ada dalam rang undang-undang hudud, itu tidak ada masalah. Misalnya mencuri potong tangan itu jelas. Tapi berapa ringgit kalau mencuri kena potong tangan? Itu ulama bincang panjang tu. Rang undang-undang ni dia kata RM10. Kita tak setuju, kita tolak. Tak apa, kita bukan menolak syariat hudud, tapi kita menolak fiqah, perincian dalam rang undang-undang hudud tu. Itu tidak ada masalah, sebab itu ijtihad di kalangan para ulama. Jadi yang menolak atau imam menolak tu, dia bukan menolak hudud yang ada dalam Quran tu. Sebab yang hudud tu sikit je dalam Quran, yang lain tu perincian hasil ijtihad para ulama berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Hadis ni kata sebiji telur ayam kena potong tangan, baydah. Tengah ulama kata baydah tu bukan sebiji telur ayam, tapi topi besi. Topi besi berapa harga dia? Kalau baydah sebiji telur ayam berapa ya? Kena potong lah. Baybah kata baik-baik, baybah tu ada dua makna tu. Jadi kalau sebiji telur ayam mana curi barang harga 50 sen pun kena potong tangan lah. Tapi tengah ulama kata baybah bukan makna sebiji telur ayam, ini topi besi. Topi besi mahal lah, faham kali 500 ringgit. Jadi menolak kata curi 10 ringgit kena potong tangan, tak logik lah 10 ringgit. Itu apa? Itu fiqah. Kita nak cari yang sesuai dengan zaman kita, dengan hujah dan dalil. Tapi syariat tak boleh. Syariat tak boleh tolak. Mencuri memang potong tangan, itu kita terima. Tapi macam mana perincian dia tu? Perincian tu tak ada dalam Quran. Perincian tu hadis, dan hadis ni ulama berbeza pandangan. Sebenarnya nak faham hadis ni, sebab tu kata rub'u dinar kan? 1/4 dinar. 1/4 dinar kita nak tafsir zaman kita berapa? 200 ringgit. 1 dinar zaman Nabi boleh beli seekor kambing. 300 ringgit. 150 lah. Rub'u dinar, 1/4 dinar. Tafsir benda lah tu. Itu. Kita nak sesuai dengan zaman kita. Yang kita yang tu yang dipertikaikan, ditolak. Misalnya orang undang-undang murtad bunuh. Jadi ada sekarang orang boleh terima ni, bila murtad dia bunuh. Sebab itu Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Syamtud menyatakan semata-mata murtad bukan bunuh, tetapi bunuh kalau dia muharabatul muslimin wal islam, atau kamakal dia memerangi Islam dan orang Islam, baru boleh bunuh. Sebab itu Soqadawi menguraikan murtad ada dua jenis, satu murtad mughallazah, satu murtad mukhaffafah. Murtad mughallazah maknanya dia keluar dari Islam dan dia hina Islam, tulis artikel, tulis dalam Facebook, Islam ni agama yang bodoh, bangang dan sebagainya, menghina Islam, Muhammad ni Nabi yang palsu, Muhammad Nabi kasih set dan sebagainya, menghina Islam, yang tu patut bunuh. Murtad tu murtad berat. Tapi dia murtad ni murtad tak apa, kerana dulu dia masuk Islam kena kahwin, lepas tahun kahwin suami dia tinggalkan dia, dia tak ada tempat nak bergantung, dia patah balik kepada keluarga dia, keluarga dia pujuk masuk Kristian balik, masuk Buddha balik, dia pun ni. Tapi dia tak kata apa pada Islam. Dia murtad tu kerana orang Islam tipu dia, sebabkan dia rasa Islam ni jahat, dia keluar. Tapi dia tak pernah tulis artikel, dia tak pernah ceramah tentang keburukan Islam. Yang ni murtad ni murtad biasa, mukhaffafah. Yang ni kita kena dakwah aja. Sama sebagaimana kalau orang Hindu keluar pada agama Hindu, bila keluar agama Hindu dia hina agama Hindu, orang Hindu marah, orang Hindu akan aim dia nak bunuh dia. Tapi kalau dia keluar agama Hindu, dia tak kata apa antara Hindu, cuma dia cerita Islam ni baik, Islam ni bagus, orang Hindu tak akan marah. Maksudnya orang Hindu akan ajak lah masuk Hindu balik, kan? Sebab dia telah keluar dari Hindu, tapi mukhaffafah ringan. Jadi kalau dia hina agama Hindu, keluar dari Kristian, hina agama Kristian, orang Kristian akan bunuh dia. Jadi keluar pada Islam, tengok bagaimana kira dia, berat ke ringan ke. Jadi itu ni ada perincian tu. Jadi dalam rang undang-undang tu, benda tu tak diperincikan. Benda tu tak diperincikan. Cuma dia kata-kata semata-mata murtad, hukum bunuh. Jadi bila tengok hari ni, tak payah lah. Payah kita nak laksanakan benda tu. Jadi hadis Rasulullah, membaddala dinahu faqtuluh, siapa yang tukar agama adalah kamu bunuh. Adakah Rasulullah sabda itu sebagai seorang nabi, ataupun sebagai ketua negara, ataupun sebagai hakim mahkamah? Sebab Rasulullah sabda ada tiga keadaan, kata para ulama usul. Al-Imam Al-Qurafi menyatakan kadang-kadang Rasulullah sabda itu sebagai tabligh, sebagai nabi. masalah-masalah ibadat sebagai Nabi. Kalau masalah negara, Rasulullah sebagai ketua negara, mana kena kepada negara. Kalau masalah hakim, Rasulullah sebagai satu itu jadi hakim, mana kena bawa ke mahkamah. Sebab itu ada sunnah, yang dua, sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah. Sunnah yang jadi syarah, kita tetap hukum, sunnah yang tak jadi kita tetap hukum. Diuraikan oleh Syekh Mahmud Syartut. Boleh baca Syah Waliullah Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah al-Balighah, bagaimana dibahagikan sabdaan Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujjatullah al-Balighah. Syah Waliullah Dahlawi, seorang ulama hadis di India. Baca Syekh Mahmud Syartut dalam Al-Islam Syari'ah wa Aqidah. Bagaimana diuraikan masalah itu. Boleh baca Yusuf Qardawi. Boleh baca Rashid Reba. Boleh baca Imam Qurafi dalam kitab Al-Furuq. Perbezaan-perbezaan. Kalau macam ni beda, macam ni beda. Furuq, 4 jilid. Jadi beda. Jadi selepas itu, ya, menolak tu, insyaAllah tidak ada seorang Muslim yang menolak hudud yang ada dalam Quran. Tapi yang dia pertikaikan itu perincian-perincian itu. InsyaAllah itu tidak mengapa. Ya. Ya. Kewujudan ahli kitab ada dalam Quran, tetapi realitinya ini berbeza di kalangan para ulama. Di Malaysia, fatwa yang dipakai tidak ada ahli kitab. Sebab dia nak ambil ahli kitab itu daripada susur galur Nabi Ishaq Yaqub itu. Ini tidak ada dah. Tidak ada. Tapi barangkali di Indonesia dia pakai lagi. Kristian itu dianggap sebagai ahli kitab. Sebab itu dia Muslim, kahwin dengan perempuan ahli kitab. Perempuan Kristian, lelaki Islam kahwin dengan perempuan Kristian sebab dia anggap perempuan Kristian sebagai ahli kitab. Tetapi kalau terbalik, wanita Islam kahwin dengan lelaki Kristian, yang itu tidak ada nas. Sebab yang dalam nas Quran ialah lelaki Islam, perempuan Kristian, perempuan ahli kitab. Perempuan ahli kitab, yang itu dibenarkan. Jadi perempuan ahli kitab itu ditafsirkan sebagai perempuan Kristian. Takat tu bolehlah. Barangkali di belah Eropah, wallahu'alam lah macam mana fatwa dia tu. Barangkali Kristian tu semangat sebagai ahli kitab, Yahudi tu dianggap sebagai ahli kitab. Jadi berbeza antara negara lah. Jadi di Malaysia, fatwa yang dipakai ialah tidak ada lagi kewujudan ahli kitab. Ya. Yang ni dakwah ni kita kena ada tadarus lah. Satu hadis Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah kata, kamu akan datang ke Yaman, ke kawasan ahli kitab. Perkara yang pertama kamu nak ajak ialah mentauhidkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Jadi jarak antara Madinah dengan Yaman berapa? Lebih kurang 1000 kilometer lah. Pertama Rasulullah nak sampai ke Yaman tu masa beberapa bulan. Okay. Rasulullah kata, pertama sekali kamu nak ajak ialah mentauhidkan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Apabila mereka telah menerima tauhid tersebut, fa'akhbirhum, maka beritahu kepada mereka Allah memfardukan solat sehari semalam 5 waktu. Maknanya solat tidak ada lah. Solat tidak ada lah. Tapi jangan beritahu lagi. Beritahu tentang akidah dulu. Mantapkan akidah dulu. Bila dah terima elok, beritahu solat sehari semalam 5 waktu. Kemudian Allah berjari, kalau mereka dah terima solat elok, laksana solat elok, fa'akhbirhum, khabarkanlah kepada mereka bahawa Allah memfardukan zakat. Hukum zakat dah ada, tapi jangan beritahu lagi. Solat pun jangan beritahu lagi. Zakat yang beritahu. Jadi Rasulullah tutup susun akidah, kemudian solat, kemudian dah settle, barulah zakat. Jadi kita ambil ruh daripada hadis ni, sebagaimana cerita Rasulullah, orang tak mau sembahyang, dia Rasulullah suruh duduk di kawasan Madinah. Tunku Sultan tak mau sembahyang. Tunku Sultan juga tak mau sembahyang, Tunku Sultan Abdul Hamid. Jadi kita bukan nak menghalalkan dia tak sembahyang, tapi macam mana kita nak sampaikan kepada dia. Kita sebab tu Rasulullah kita fan yughayyiru, kita nak ubah dia. Macam mana nak ubah dia? Bila lihat satu maksiat, macam mana kita nak ubah? Kita tahu tak betul anak tu maksiat. Macam mana nak ubah? Barangkali kita mesti masukkan iman tu, sebab iman lebih penting. Barangkali lepas tu kita ajak di majlis ilmu dengan tujuan nak ubah maksiat dia tu. Kita ajak majlis ilmu, kita bagi kaset ceramah kat dia, kita beli buku tentang Islam. Tapi dalam buku tu barang ni tak cerita tentang soal tu orang ni. Jadi bila dengan tujuan yughayyiru, bukan maknanya kita, bukan Rasulullah suruh lihat satu perkara maksiat naklah kamu kamu ubah terus. Tapi macam mana nak ubah maksiat tu, mungkar tu? Sepakali cepat, sepakali lambat. Sepakali kita ajak semayang dulu. Kita ajak semayang, semayang, semayang. Dia tak pergi dulu, tapi ajak semayang. Terus semayang, semayang. Terus semayang, semayang. Terus semayang, semayang. Jadi bila iman dah masuk, itu jawapan masuk Islam. Khatan. Ya, begitu kita khatan. Kalau dia masuk Islam, dia nak khatan, khatan. Kalau mau khatan, sudah ikutlah. Sebab itu masalah fiqah ya. Kalau salah tidak. Tadarus, tadarus. Bertakah-takah. Yang tu kena baca buku. Satu buku nama buku tu fiqah mu'alaf. Ya. Yang ni fiqah berinteraksi dengan non-Muslim. Yang baru keluar fiqah mu'alaf. Betul tak? Tidak. Wallahu a'la wa nafsul rasulullah. Alhamdulillah. Cukup sekadar itu. Alhamdulillah kita akan maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.